rencana Tuhan itu selalu tampak indah. Dan saya selalu terlambat memahaminya. Kemudian baru tahu, kemarin sih kita, waduh kenapa gini, kenapa gitu. Belakangan, Tuhan mau ini ya. Alangkah indahnya. Tapi jangan sampai maut menjemputmu. Sesudah kau mati, baru memahaminya. Nah, itu namanya Lazarus dan orang kaya itu ya. Tuhan izinkan aku kembali ke dunia. Sudah too late. Sudah terlambat menyadari. Tapi bisa, Alkitab cerita. Tidak ada penyesalan guna lagi. Persis seperti Yudas. Menyesal tak mempunyai kekuatan. Ya. Biarlah kita berjalan dalam karya salib. Dan menjadi petarung-petarung Kristus. Di tengah dunia yang berlumuran dosa ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pemenang. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang-orang unggulan. Memenangkan pertempuran demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut. Tuhan menyertaimu, tapi periksa dirimu. Jangan hanya klaim penyertaannya, tapi lihatlah kualitas kehidupan kita. Supaya kita tidak jadi gereja yang salah. Gereja yang salah selalu mengatakan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Enggak ada yang salah dengan kalimat itu. Tapi masalah, karena orang tidak melihat Tuhan Maha Kuasa itu di hidup kita. Tuhan luar biasa itu di hidup kita. Tuhan Maha Kasih. Menjadi masalah. Karena orang tidak bisa melihat kasih itu di hidup kita. Padahal sudah semestinya. Salib untuk dunia. Jangan lupa sekali lagi. Yesus telah mati. Di sana menebus dosa. Gilir kita memberitakan. Tuhan menolong kita. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Biarlah firman itu terpatri di batin kita. Dan kita hidup seperti apa yang Dia kehendaki. Bapa di surga, ajaib firman-Mu bagi kami. Salib yang telah menebus dosa. Salib yang seharusnya menjadi pusat berita. Memandang-Mu, panggilan hidup kami, melayani-Mu itu tugas yang ada. Tapi kami seringkali terlalu cinta pada diri. Apa yang kami ingin? Sehingga panggilan-Mu untuk menyangkal diri terasa berat dalam hidup ini. Ampuni kami itu. Kalau sebentar kami mau menerima perjamuan kudus, biarlah firman-Mu terpatri dalam batin, sehingga ini membawa kami kepada persekutuan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Karena itu tolonglah kami semua dalam belas kasih-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, kami menyerahkan diri kami sebagai pribadi, suami, istri, orang tua, anak, mertua, mantu, ataupun sebagai besan. Kami berdoa dalam hidup kami sebagai pekerja atasan atau bawahan, dimanapun kami ada, supaya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang kau tolong, kau tuntun, pimpin. Rencana program kerja yang kami buat, supaya kami tidak berhenti di sana, tapi mewujud nyatakannya. Semua doa dan pengharapan ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami dalam belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, kami memohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.